Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala fil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada petang yang hormat ini. Semoga pertemuan kita menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan juga terhadap agama Islam yang dapat kita terjemahkan dalam bentuk amal-amal soleh yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama maklumi tentang suasana dunia, suasana global pada hari ini yang sedang dilanda dengan satu masalah kesihatan berkaitan dengan penyakit yang sebelum dinamakan sebagai swine flu ataupun demam sesama babi, dan sekarang dipanggil sebagai jangkitan influenza A H1N1. Ia merupakan virus yang menyerang manusia dan menyebabkan demam sesama yang teruk sehingga boleh menyebabkan jangkitan melanda paru-paru, mengganggu pernafasan dan akhirnya menyebabkan maut. Ia bermula di Mexico, kemudian pergi ke Amerika, Kanada dan negara-negara Eropah yang lain. Dan sekarang ia telah masuk ke Asia, telah menyerang Korea, dan kita tidak pasti sama ada ia akan terus merebak dan membiak. Cuma harapan kita insya-Allah ialah kita akan menjadikan ini sebagai suatu iktibar, sebagai sesuatu yang akan menyedarkan kita tentang kelemahan kita sebagai insan. Semoga ia menginsafkan kita terhadap kecuaian kealpaan kita sebagai insan, dan semoga insya-Allah ia mengingatkan kita tentang akhirat dan tentang amal-amal yang soleh. Tambahan daripada itu, seeloknya kita juga menjaga kebersihan kita. WHO menggalakkan kita meningkatkan kualiti makanan, lebihkan sayur-sayuran, dan kemudian banyak menjaga personal hygiene ataupun kebersihan diri. Antara yang terpenting ialah banyak membasuh tangan kita. Alhamdulillah, bagi mereka yang rajin bersolat dan berwuduk, ia merupakan amalan yang sentiasa wujud dalam hidup kita. Sama ada ketika ditimpa wabak seperti yang melanda pada hari ini ataupun tidak, orang yang berwuduk sentiasa membasuh tangannya di samping bahagian-bahagian anggota badan yang lain sebab ia dituntut oleh agama. Semoga kesemua ini insya-Allah menjadikan kita orang-orang yang peka tentang apa yang berlaku dan menterjemahkan apa yang berlaku kepada suatu keinsafan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada agenda kita pada petang yang hormat ini. Kita akan mengkaji surah baru, surah nombor 56, surah yang bernama Al-Waqi'ah, yang bermaksud hari kiamat insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم الواقعة 1-14 yang bermaksud apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak ada dusta tentangnya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Ketika itu, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung hancur luluh sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Dan ketika itu kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka bersegera memasuki syurga. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka berada dalam syurga kenikmatan. Segolongan besar daripada mereka orang-orang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas, kita selesai mengkaji surah nombor 55, iaitu surah Ar-Rahman. Ia merupakan surah yang mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah mendahului segala-galanya. Dan kita peringatkan tentang kasih sayang ilahi ini pada setiap kali kita melakukan hal-hal kebaikan, disebabkan, disunatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali kita melakukan kebaikan. Ditambah pula kebaikan berbentuk membaca Al-Quran. Setiap kali kita membaca Al-Quran, apatah lagi di majoriti pembukaan surah-surah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita peringatkan diri kita tentang Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua ini menjadi suatu yang penting pada kita, supaya kita sentiasa ingat Allah sebagai Dia yang Maha Berkuasa, yang amat kasih kepada kita, yang sayang kepada kita. Hari ini love begitu penting sekali. God is love, kata setengah golongan. Dan ketika mereka berkata demikian, mereka menyangkakan Allah is not love. Allah bukannya Tuhan yang sayang kepada makhluknya. Allah merupakan Tuhan yang mencipta neraka, merupakan Tuhan yang mencipta kesengsaraan bagi kehidupan ini. Lihat sengsaranya melanda dunia pada hari ini, dengan gempa buminya, dengan tsunaminya, dengan flu-nya, dan dengan pelbagai bala sengsara yang lain. Maka Allah bukan Tuhan yang cinta kepada makhluk. Maka ini merupakan beberapa kenyataan yang berlaku pada hari ini. Lantas bila kita mengkaji surah yang selesai kajian kita terhadapnya pada sesi yang lepas, surah Ar-Rahman, Allah peringatkan kita bahawa Allah memang sayang kepada kita. Sebab itu dalam surah itu diulang-ulangi 31 kali pertanyaan tentang nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Dengan nikmatmu yang manakah yang kamu wahai jin dan manusia kufurkan? Nikmatnya mana satu yang kamu tak suka? Nikmat yang mana satu yang kamu nak derhaka dan dustakan? Nikmat yang mana satu? Disebabkan begitu banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Tak terhitung nikmat-nikmat itu. Adakah itu melambangkan Allah itu benci kepada kita? Allah yang memberikan nikmat yang begitu banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya. Adakah Allah yang seumpama itu Allah yang bencikan makhluk? Ataupun Allah yang memberikan nikmat itu Allah yang begitu sayangkan makhluk? Justru bila kita mengkaji surah yang lepas Ar-Rahman, kita peringatkan diri kita bahawa Allah is love. Allah itu sayang, kasih kepada makhluknya. Tetapi sayang kasihnya tidak bermaksud makhluknya tidak diuji. Sebab di sebalik ujian itu ada rahmat. Di sebalik ujian itu ada kesenangan. Di sebalik ujian itu melahirkan kematangan dan sekaligus kecemerlangan. Maka semua yang berlaku ada rahsianya. Tetapi semua yang berlaku ini tidak menunjukkan bahawa Allah membenci makhluknya. Sebaliknya, apa yang berlaku tersirat di sana kasih sayang Allah. Itulah rumusan tentang surah yang telah kita bicarakan sebelum ini, surah Ar-Rahman. Seterusnya kita masuk ke surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah bermaksud kejadian yang pasti berlaku. Dan tafsirannya ialah kejadian yang bernama hari kiamat. Dia pasti berlaku. Salah satu nama bagi Al-Qiyamah adalah Al-Waqi'ah. Dan ulama tafsir mengatakan nama bagi hari kiamat begitu banyak. Kesemua nama itu menceritakan tentang ciri-ciri yang wujud pada hari kiamat. Hari kiamat merupakan nama yang popular. Al-Waqi'ah juga melambangkan hari kiamat. Ia bermaksud kejadian yang pasti berlaku. Al-Zalzalah juga berkaitan dengan hari kiamat, tentang goncangan yang pasti berlaku. Al-Infitar, Al-Insyiqaq dan sebagainya merupakan nama-nama lain yang maksudnya sama dengan hari kiamat. Maka surah yang kita kaji ini berkaitan dengan hari kiamat, menyedarkan kita tentang sesuatu kehancuran yang pasti berlaku. Setiap yang ada permulaan ada akhirnya. Alam ini ada permulaannya. Bermula dengan cantuman yang Allah ledakkan, yang hari ini pakar-pakar sains mengistilahkannya sebagai Big Bang, dan teorinya dikaitkan dengan Big Bang itu. Itu permulaan alam semesta. Maka alam yang bermula seperti itu ada akhirnya. Dan akhirnya ialah hari kiamat. Itulah keyakinan, keimanan, kepercayaan orang yang beriman kepada Allah berdasarkan wahyu. Maka Al-Waqi'ah merupakan kejadian yang pasti berlaku. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah. Anda saya yakin sudah memahami maksud Makkiyah. Ini antara ilmu yang perlu kita faham ketika kita mengkaji Al-Quran. Dia panggil ulumul Quran, ilmu-ilmu asas tentang Al-Quran. Dengan ilmu-ilmu ini, kita akan lebih memahami Al-Quran dan maksud ayat-ayatnya. Surah ayat-ayat diturunkan sama ada sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Surah ataupun ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dinamakan sebagai Makkiyah. Bila kita mendengar kalimat Makkiyah, kita terasa ia berkaitan dengan Mekah. Seolah-olahnya surah ini, ayat ini diturunkan di Mekah. Sebab itu ia dinamakan Makkiyah. Rupa-rupanya bukan demikian maksudnya. Makkiyah tidak berkaitan dengan Mekah, tetapi berkaitan dengan kejadian ayat dan surah diturunkan sebelum hijrah, walaupun majoritinya di Mekah. Kemudian surah dan ayat yang diturunkan selepas hijrah dinamakan sebagai Madaniyah. Bukan berkaitan dengan Madinah, tetapi diturunkan selepas hijrah walaupun majoritinya diturunkan di Madinah. Fokus ayat berbeza. Makkiyah seperti surah Al-Waqi'ah ini memfokuskan tentang hari kiamat, memfokuskan tentang hari pembalasan, memfokuskan tentang kuasa Allah, memfokuskan tentang syurga neraka. Dalam bahasa yang mudah, surah-surah Makkiyah memfokuskan tentang hal-hal prinsip, hal-hal dasar tentang sebuah kehidupan. Allah nak memberitahu kepada masyarakat ketika itu yang baru mendengar nama Islam, yang baru mengenali Muhammad sebagai Rasul, yang baru hendak memahami mesej ataupun risalah Islamiah. Allah nak memahamkan mereka yang baru mengenali Islam itu dengan prinsip-prinsip Islam terlebih dahulu, sebelum mereka diperkenalkan tentang perincian hukum hakam dan peraturan. Perincian hukum hakam dan peraturan fokusnya ialah dalam surah-surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah, tidak sebelumnya. Maka surah Al-Waqi'ah memfokuskan tentang hari kiamat, tentang syurga neraka, tentang ciri-ciri ahli syurga dan ciri-ciri ahli neraka. Ini dasar yang perlu difahami oleh manusia terlebih dahulu sebelum mereka memahami perincian hukum-hukum dalam kehidupan. Maka itulah sedikit penerangan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan kalimat Waqi'ah yang menjadi tema surah ini terdapat dalam ayat nombor 1 dalam surah ini yang mengandungi 96 ayat. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis yang dinukilkan dalam kitab-kitab tafsir, dinukilkan semula oleh Asy-Syaikh Said Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir, dinukilkan juga oleh Syekh Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahawa rambutku semakin cepat berubah disebabkan 5 surah. Maksudnya 5 surah ini memberi suatu impak yang berat ke atas Nabi. Sebab Nabi, kita sama-sama maklumi, bukan sekadar mengaji. Orang sekarang mengaji. Nabi mengaji, memahami dan menghayati. Oleh sebab itu yang Nabi lakukan dan itu juga yang sahabat-sahabat lakukan, maka impaknya berbeza berbanding orang yang sengaji, yang sekadar mementingkan lagu, suara, sebutan mahraj dan sebagainya. Walaupun mengaji memang penting. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, datang riwayat daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhum, Nabi berkata 5 surah ini mencepatkan uban tumbuh di kepalaku. Pertama surah Hud. Keduanya surah Al-Waqi'ah yang sedang kita kaji sekarang. Ketiganya surah Al-Mursalat. Yang keempatnya Amma Yatasa'alun, kata Nabi. Dan yang kelimanya wasyamsu kuwirat. Maka itulah lima surah berpandukan riwayat ini yang menyebabkan uban di kepala Nabi tumbuh dengan pesatnya. Disebabkan isi surah-surah ini begitu berat untuk ditanggung, untuk dihayati. Menampak kepada kita tentang kepentingan kita memahami dan cuba menghayati surah ini dengan cara yang sebaik mungkin. Dalam satu riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala, dinukilkan juga dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, diceritakan bahawa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an pada suatu ketika telah menziarahi sahabat Nabi yang mahir Al-Quran, iaitu Abdullah bin Mas'ud, ketika Abdullah bin Mas'ud sedang sakit tenang. Dan kesan sakit itu membawa akhirnya beliau kepada maut. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu an menziarahi beliau. Dan Uthman bertanya, berpandukan riwayat Al-Hafiz Ibn Asakir yang sedang saya ceritakan ini. Uthman bertanya, kamu nak mengadu tentang apa? Apa sakitmu? Apa masalah kamu sekarang? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku nak mengadu tentang dosa-dosaku yang banyak. Sahabat Nabi nak mengatakan dosa yang banyak. Kita yang berdosa lagi banyak, macam tak ada apa-apa tentang dosa kita. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dosanya walaupun tidak banyak, tetapi dia rasa sudah banyak. Sebab mereka merasai apa yang Nabi sabdakan. Iaitu orang yang bertakwa itu, dosanya dirasakan seperti gunung di atas yang hendak menimpa ke atas dirinya. Itu perasaannya terhadap dosa. Maka bila Khalifah Uthman bertanya pada Abdullah bin Mas'ud, apa yang kamu nak adu padaku? Kata sahabat, aku nak mengadu tentang dosa-dosaku yang begitu banyak. Kemudian Khalifah bertanya lagi, apa yang kamu harapkan? Dia berkata, aku cuma harapkan satu, rahmat ilahi. Lain aku tak harapkan, rahmat dia saja. Kemudian Khalifah bertanya lagi, kamu perlukan seorang tabib? Kamu perlukan seorang doktor? Sahabat ini menjawab, doktor akan menambahkan lagi penyakitku. Doktor akan menambahkan lagi penyakitku. Aku tak perlukan tabib. Kemudian Uthman bertanya lagi, perlukah aku bantu anak-anakmu? Selepas ini, perlukah aku bantu? Kamu perlukan aku untuk bantu adik anak-anakmu selepas ini? Anak-anakmu? Dia kata tak perlu. Tak perlu bantu walaupun sesen. Dan menggunakan bahasa kita, tak perlu. Sebab apa? Sebab aku telah menyuruh anak aku setiap malam membaca surah Al-Waqi'ah. Aku menyuruh anak-anakku setiap malam membaca surah Al-Waqi'ah. Bukan tengok Doraemon, Pokemon. Bukan tengok kamak Korea. Aku suruh anak aku setiap malam baca surah Al-Waqi'ah. Sebab aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan jadi pakir miskin. Sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menjadi fakir miskin. Jadi aku tak perlukan wang, dana darimu, ya Uthman bin Affan. Anak aku insya-Allah tidak akan fakir miskin sebab mereka baca setiap malam surah Al-Waqi'ah berdasarkan sabda Nabi. Berkaitan dengan riwayat ini, Syekh Hamka dalam tafsir Al-Azharnya mengatakan, ya, riwayat ini jika kita terima pakai untuk amalan, tak ada masalah. Tapi kita kena ingat. Kita kena ingat bahawa rezeki yang Allah berikan bukan sekadar kita mengaji Al-Quran pada sesuatu malam. Orang kita hari ini, dia suka shortcut, jalan pintas. Dia suka dengar ayat 1,000 dinar. Dia tumpu itu ya. Ayat 1,000 dinar. Sebab 1,000 dinar Tapi jika surah yang menyebabkan uban tumbuh kepala, tak nak. Ini surah bagi cepat uban tumbuh kepala, pakailah cleanser. Tak nak. Tapi ayat yang merangsang, yang memberikan aku 1,000 dinar, aku nak. Kemudian mereka dapat tahu pula, siapa yang baca surah ini di waktu malam, takkan jadi apa-apa ke dana, lagi nak baca surah ini. Kata Hamka, bukan begitu maksud riwayat. Bukan begitu, bukan seperti yang difahami ramai orang. Baca surah ini kaya, baca surah ini sihat, bukan begitu. Maksudnya ialah, jika kamu amati isi surah ini dengan baik, bila kamu membacanya setiap malam dengan maksud kamu mengamatinya dengan serius, memahami isi-isinya yang kamu baca tentangnya setiap malam, dan kemudian kamu hati, maka kesan daripada pembacaan dan kefahaman kamu akan membetulkan sikapmu, menjadikan sikap kamu positif, memberi motivasi kepadamu, merangsang kamu ke arah kebaikan, menyebabkan kamu suka bekerja, bekerja pula dengan penuh kejujuran dan amanah, lagi tinggi integritinya, sabar dengan ujian. Bila ciri-ciri yang Quran sebutkan itu menghiasi dirimu, insya-Allah kamu tidak akan apa-apa ke dalam. Kamu tidak akan fakir miskin. Bukan seperti yang sebahagian fahami, baca ya surah ni setiap malam, insya-Allah tunggulah lagi sebulan, insya-Allah hujan emas akan datang dari langit. Itu semua mimpi kosong umat hari ini. Yang malas bekerja, malas berusaha, hanya mengharapkan pembacaan Quran di waktu malam, kemudian boom, dia kaya. Itu mimpi. Dan ia tak pernah berlaku di zaman Nabi seperti ini. Nabi tidak pernah ambil ayat Quran, malam duk baca saja. Kemudian besok tunggu. Apa jadi no? Nabi dan sahabat bukan golongan pemalas seperti itu. Mereka membaca Quran, mereka fahami, mereka laksanakan isinya. Kesan daripada itu kesemuanya, mereka berjaya membina empire. Alhamdulillah. Maka itulah sedikit mukadimah pembukaan tentang surah ini. Dan memang benar surah ini, jika difahami, dihayati, tidak akan menyebabkan kita miskin ataupun apa, insyaAllah. Terus kita masuk kepada perincian ayat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ayat pertama dan seterusnya selepas itu menceritakan tentang hari kiamat. Ayat kedua menyatakan laisa liwaqa'atiha kadhibah, kejadiannya suatu yang pasti, tarikhnya tidak diketahui. Walaupun hari ini orang seperti Dr. Rashad Khalifah dan kuncu-kuncunya takkan kononnya mereka tahu bila akan berlaku hari kiamat. Manusia seperti ini sesat lagi menyesatkan. Malaikat pun tidak mengetahui. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun tidak mengetahui. Siapa mereka yang lebih mengetahui? Cuma yang kita yakin ia pasti berlaku. Tarikhnya, masanya Allah saja yang mengetahui tentangnya. Namun kita mengetahui tanda-tanda sebelum berlakunya hari kiamat. Tanda-tanda besar ataupun the major signs of kiamat, ia akan berlaku, dia pasti berlaku berdasarkan hadis yang sahih. Dan tanda-tanda kecil ataupun the minor signs of kiamat yang begitu banyak juga berdasarkan hadis-hadis. Itu kita boleh tahu. Lantas bila ia berlaku, kita sedar kita sudah begitu hampir dengan kiamat seperti yang kita sebutkan tadi. Tetapi kejadiannya merupakan suatu yang pasti. Terus kita masuk ke ayat nombor 3. Allah mengatakan hari kiamat merendahkan dan meninggikan. Ditafsirkan sebagai merendahkan golongan tertentu, golongan yang kufur, yang derhaka, dan meninggikan golongan yang lain yang beriman, beramal, lagi bertakwa. Di dunia kita melihat sebahagian manusia dipandang tinggi, tetapi di sana menjadi rendah. Antara yang pasti ialah Fir'aun, sebab Allah menceritakan tentangnya. Haman, Qarun, Namrud, Abu Lahab, semua ini kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Menceritakan tentang golongan di dunia dianggap tinggi. Dia adalah pemimpin, dia adalah menteri, dia adalah hartawan. Semua ini akhirnya hancur di sisi Allah menjadi golongan yang hina dunia. Benar firman Allah yang mengatakan di hari kiamat, golongan yang tinggi bertukar menjadi rendah di sana. Dan ada golongan yang rendah di sini, di dunia dianggap sebagai fakir miskin, di dunia hanya marhain biasa, tiba-tiba di sana Masya Allah dikenali sebagai orang yang bertakwa, yang memasuki syurga terdahulu di sisi Allah. Uwais Al-Qarni sebagai contoh. Uwais Al-Qarni berpandukan riwayat hadis tak dikenali oleh makhluk di dunia. Tetapi di hari kiamat, di akhirat, istimewa kedudukannya di sisi ilahi. Maka itulah yang Allah maksudkan. Kita mengharapkan kita ini insya Allah ditinggikan di sana. Di dunia tak glamour apalah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan jadi seperti setengah golongan mengejar glamour di dunia. Allah, di dunia ini glamour. Semua kejar glamour kononnya pada hari ini. Rambut nak jadi macam rambut artis sekian-sekian. Kemudian tanya pula artis tu pakai bedak shampoo nama apa. Kemudian bila adalah mungkin juara lagu lah, juara itu dan ini, berkerumun nak tengok artis pakai baju apa, fashion apa. Ini manusia yang telah tenggelam dengan glamour dunia. Kita perlu balik pada ayat tadi. Yang glamour di sini, di sana mungkin terhina. Yang kamu sanjungi pada hari ini sebab dia artis terkenal, mendapat trofi itu, anugerah itu, dia digelar sebagai the most beautiful woman in the world, dia digelar sebagai the most healthy man in the world, dia digelar sebagai orang yang paling sehat di dunia, orang yang paling berani di dunia. Itu semua gelaran-gelaran sementara. Allah mengatakan kamu jangan lupa ada sebahagian manusia di dunia ini kamu pandang dia tinggi, tetapi di sana dia terhina. Dan ada sebaliknya, di dunia ini kamu pandang dia hina, tapi di sana dia tinggi. Allah sedang ceritakan pada kita tentang nilai hidup. Ayat ini tersirat di sana nilai. Apa nilai yang dah Allah ajar pada kita berpandukan ayat tadi? Nilainya ialah jangan tertipu dengan dunia ini. Jangan terpedaya dengan glamour yang sementara. Jangan terpedaya dengan keindahan, kecantikan, kemewahan yang sementara. Sebab ketinggian di sini tidak bermaksud ketinggian di sana. Kita nak kejar ketinggian di sana. Jika itu yang kita kejar, ingat dua benda. Ingat tentang jalan dan ingat tentang cara nak berjalan. Ingat dua ini. Ingat tentang jalan dan ingat tentang cara nak berjalan. Samalah macam kita hari ini nak pergi daripada Batu Uban ataupun Pulau Pinang nak pergi ke Kuala Lumpur. Kita kena kenal jalan. Kena kenal jalan. Oh, kita akan masuki Lebuh Raya Belas, utara selatan. Itu jalan yang betul. Silap-silap jalan pergi ke arah Perlis. Kenali jalan. Dalam Quran, kita kiaskan jalan itu dengan ayat yang menceritakan tentang siratum mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkan kepada kami jalan. Jalan. Itu nombor satu yang kita kena kenal untuk selamat di akhirat. Jalan itu. Jalan yang kita pilih bukan sebarang jalan. Jalan yang mustaqim. Jalan yang lurus. Maka kenallah jalan kita terlebih dahulu. Maka bila kita kaitkan jalan itu dengan surah Al-Waqi'ah, jalan itu ialah jalan yang membawa kita pada akhirat dan keselamatan di akhirat. Al-Waqi'ah satu kepastian. Jalan yang membawa kita ke penghujung yang pasti, dan ketika sampai ke penghujung yang pasti, kita selamat. Maka kenalilah jalan. Itu pertama. Jalan yang Allah mau kita pilih, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Yang kedua, tahu cara nak berjalan. Dah tahu jalan, tahu pula cara bawa kereta. Jika tidak, tak selamat. Jalan dah betul, berlaku kemalangan di tengah jalan. Masuk TV, mati. Mereka, lima adik-beradik, menaiki kenderaan Proton Saga menuju ke Kuala Lumpur. Jalan yang betul. Tiba-tiba di Ipoh terbabas, kelima-limanya meninggal di hospital. Dan polis mengesahkan mereka telah membawa kereta, memandu kereta dengan begitu laju, mengatasi had kelajuan di lebuh raya. Cara tak betul. Caranya membawa padah. Sebab itu selepas kita kenal jalan kita, kita kena tahu cara nak berjalan. Sebab itu Allah turunkan ad-din. Inna dina indallahil Islam. Ad-din ini ada perinciannya. Seperti cara membawa kereta. Kelajuan kita jaga. Minyak enjin kita periksa terlebih dahulu. Brek kita periksa terlebih dahulu. Minyak mencukup. Banyak hukum hakam. Banyak perkara kita ambil kira. Seperti agama kita. Seperti ad-din kita. Solat kita jaga, puasa kita jaga, tilawatul Quran kita jaga, kesabaran kita jaga, keikhlasan kita jaga, jauhi maksiat. Semua itu ramuan yang berkaitan dengan cara hidup. Lantas untuk selamat, jangan silap memilih jalan. Jangan pilih jalan glamour yang menghancurkan. Pilih jalan lurus. Jika dalamnya ada glamour, gunakan secara lurus. Jika dalamnya ada pangkat tinggi, boleh terima, tapi gunakan secara lurus. Jika di jalan itu Allah berikan kekayaan, kemewahan yang halal, boleh terima, tapi gunakan secara lurus. Jalan kena lurus. Dan kemudian cara berjalan kena betul, baru sampai. Maka itulah yang nak kita kaitkan dengan ayat 3. Allah merendahkan satuan, iaitu golongan yang kufur, yang derhaka, dan Allah meninggikan golongan yang lain, yang bertakwa dan yang seumpamanya. Seterusnya kita masuk ke ayat yang keempat. Allah menceritakan tentang apa yang berlaku di hari kiamat. Bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Kita mendengar tentang gempa bumi. Mereka yang dilanda gempa bumi, mereka rasai kegaran. Masa tsunami melanda dengan dahsyatnya bumi Aceh dan kawasan-kawasan yang lain, kita di kawasan Pulau Pinang rasai juga sedikit kegaran. Kita rasai juga sedikit kegaran. Dan gegaran itu menyebabkan sebahagian kita keluar daripada bangunan sebab merasakan seolah-olahnya bangunan tinggi kita di pangsa puri, dan seumpamanya seolah-olah bangunan kita itu terhoyong hayang. Kita takut, terkejut, terus keluar berhimpun di luar sana. Keluar berhimpun di luar, meninggalkan barangan yang penting di rumah, yang penting nyawa kita. Begitu manusia keluar berhimpun. Sedikit gegaran di muka bumi menyebabkan manusia keluar dari bangunan berhimpun di satu tempat. Tertanya-tanya tentang apa yang berlaku. Kita pernah mendengar satu ketika di Pulau Pinang juga berlaku sikit gegaran. Kemudian Komta, orang-orang yang bertugas di Komta semua turun, bergegas turun. Dan turun pula jangan naik elevator, jangan naik lift, ikut tangga. Semua berhimpun di depan sana, di tepi jalan. Berhimpun. Gegaran datang, semua berhimpun. Seolah-olah ada kesepakatan kita berhimpun di situ. Itu baru satu gegaran yang kecil. Sudah melahirkan ketakutan dan kemudian menyebabkan kita berhimpun tertanya-tanya tentang apa yang berlaku. Itu Allah sedang nampakkan secara kecil-kecilan tentang hari kiamat. Hari kiamat gegarannya dahsyat. Alam ini bergegar termasuk bumi. Seluruh bumi bergegar. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah mengatakan gegarannya begitu dahsyat. Sehingga gunung ganang hancur. Sehingga gunung ganang hancur. Dan di sudut bumi ia bukan suatu yang mustahil sedikit pun. Sebab teori tentang bumi dipanggil teori tectonic plates. Seolah-olahnya bumi kita ni macam kita katakan petak-petak yang terpisah. Bumi yang kita pijak ini tanah yang bercantum 100%. Dia terpisah-pisah seperti petak-petak. Satu petak dipisahkan dengan satu petak yang lain. Ini dipanggil tectonic plates, macam pinggan-pinggannya berbagai. Dan jika dia pelanggaran, berlaku gempa bumi, kemudian runtuh apa yang ada di sekelilingnya. Yang kita lihat ini mungkin runtuh rumah-rumah, bangunan-bangunan. Tetapi di hari kiamat gegarannya lebih dahsyat, gunung ganang pun jatuh. Masa itu apa yang berlaku kata Allah ialah manusia terkejut, terpukau dan suasana begitu menggerunkan sehingga ibu yang sedang mengandung tidak menyedari anaknya sudah lahir ketika kejutan itu berlaku. Ibu jika nak melahirkan anak, dia tak pernah melahirkan anak tanpa dia sedar. Dia sentiasa sedar sebab dia akan sakit, dia terpaksa push, menolak dan sebagainya. Tetapi ketika berlaku hari kiamat, anak itu dilahirkan tanpa dia sedar. Anaknya sudah jatuh. Dia tak sedar. Allah berkata, kamu tahu mengapa? Sebab suasana hari kiamat itu begitu dahsyat. Manusia terlampau tertumpu kepada kedahsyatan kiamat sehingga dia lupa tentang apa yang berlaku dalam hidupnya. Dan mereka, kata Allah, menjadi seperti orang gila sedangkan mereka tak gila. Apa maksud bahasa ini? Perangai macam orang gila tapi mereka tak gila. Mereka bukan golongan yang untuk makan ubat sakit jiwa lah. Tapi dia punya menjerit, melolong macam orang gila. Disebabkan terkejut dengan hari kiamat. Subhanallah. Kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku masa itu. Masa dia berlaku baru kita tahu. Tapi kita tak hendaklah. Masa dia berlaku itu kita tak bersiap-sedia. Di sudut amal soleh. Jangan jadi golongan yang terlambat, sokmok. Duk terlambat saja. Amal terlambat. Dan ketika berlaku hari kiamat, ya Allah, dah terlambat lagi. Tak sempat nak tunaikan apa yang sepatutnya saya tunaikan. Terlambat sokmok. Dalam hal-hal kebajikan. Dalam hal-hal maksiat cepat pula. Cepat, tahu saja. Oh, the Globetrotters will be coming to Malaysia. Tahu. Tahu artis tu akan datang ke Malaysia. Tahu. Kaki masjid tak apa tahu. Dia tahu ceramah malam ni. Oh, ada kelas agama malam esok. Itu satu golongan yang lain. Dia tahu tapi hal-hal macam tu. Yang jenis tak ambil hira buat masjid surau kebajikan. Dia tak tahu buat ceramah agama. Kelah tafsir pun dia terkejut. Anda kelah tafsir tadi Batu Uban. Aku duduk Batu Uban, aku tak tahu. Aku bukan duduk di Los Angeles, Las Vegas, Melbourne, Brisbane. Aku duduk di Batu Uban. Tapi rambut tak berubah pun dengan surah Waqiah. Sebab apa? Sebab dia lebih tahu tentang oh God Protects. China Turner. Oh Ninja Turtle. Itu lebih dia tahu. Jalannya berbeza. Semua berjalan, tapi jalannya masing-masing. Sebab itu kita sebutkan tadi, jalan kita ialah mustaqim, lurus. Dan ketika kiamat berlaku, kita harapkan, jika kita wujud ada masa itu, kita harapkan paling kurang kita berkata, aku dah cuba beramal sebaik mungkin, semoga Allah terima. Maka jadilah dia debu yang berterbangan, ayat 6. Dan kamu manusia ketika itu menjadi tiga golongan. Itu nak kita fokuskan. Hancur semua. Dan kamu manusia wujud untuk tiga kategori. Spontan kamu dipisahkan dalam tiga kelompok. Macam budak sekolah suruh beratur. Beratur dalam tiga kelompok, tiga barisan, beratur. Bila berlaku hari kiamat, kita beratur secara spontan dalam bentuk tiga barisan. Tiga kelompok, kata Allah. Wa kuntum azwajan thalatha. Kamu menjadi tiga golongan. Ayat 8. Golongan yang pertama, ashabul maimanah. Golongan kanan, ma ashabul maimanah. Alangkah mulianya golongan yang kanan itu. Ulama tafsir mengatakan mereka dipanggil golongan kanan sebab mereka menerima buku catatan dari sebelah kanan. Ada ulama tafsir yang mengatakan golongan ini telah pun Allah ketahui tentang mereka. Bukan Allah yang paksa mereka duduk sebelah ataupun kanan. Ia berdasarkan pilihan mereka. Tapi Allah telah mengetahui. Dan inilah golongan yang berada di sebelah kanan Nabi Adam. Di peringkat awal dulu. Itu satu riwayat. Tapi yang tak saya terima, saya nak fokuskan ialah mereka disebutkan golongan kanan disebabkan mereka terima buku catatan dari sebelah kanan. Golongan yang kedua, ashabul mash'amah. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri ini. Ulama tafsir mengatakan mereka menerima buku catatan mereka dari sebelah kiri. Ini kita kata report book lah. Buku report, buku sekolah, buku tentang aktiviti kita, pencapaian budak sekolah. Dia ada buku laporannya. Di akhirat pun ada buku laporan. Semua tentang kita dilaporkan. Ada malaikat yang mencatat. Tidak ada catatan yang ketinggalan. Dan diberikan pada kita. Maksudnya, apa yang akan kamu peroleh berdasarkan ini? Itu bahasa keadilan ilahi. Ini yang kamu buat. Ini kerja kamu. Ini pilihanmu. Semua pilihanmu, kerjamu, aktivitimu, semua direkod. Semua direkod. Kita pun tak rekod aktiviti kita. Kita tak rekod perancangan kita. Buat saja. Malaikat rekod cara terpinggi. Kemudian diberikan pada kita. Tengok. Diberikan dari sebelah kanan. Senyum kita. Alhamdulillah. Oh, kamu jaga solatmu. Kamu menjauhi yang haram. Kamu benci benda-benda yang Allah benci. Kamu suka terhadap benda-benda yang Allah suka. Kamu suka menghubungkan tali persaudaraan. Kamu suka membantu orang-orang yang susah. Kamu tidak bakhil, tidak kedekut. Diuji kamu bersabar. Kamu tak kena kekecewaan. Kamu sentiasa ikhlas. Kamu jujur walaupun berkesempatan untuk dapat harta benda. Tapi jika secara haram kamu menolaknya. Kamu jujur, berintegriti. Dari sebelah kanan. Dan kamu dimasukkan ke jannah berdasarkan pilihanmu sendiri. Ini dia. Dan pilihanmu pilihan yang bagus. Pilihan yang betul. Siratul mustaqim. Kamu telah pilih jalan yang lurus. Tahniah. Tahniah itu tahniah yang hakiki. Tahniah hari ini belum hakiki. Tahniah disebabkan kamu juara menari di Pulau Pinang. Belum hakiki lagi. Di sana takut nak menari pun tak berapa nak boleh. Tahniah di akhirat, tahniah hakiki. Yang lagi satu pihak dia dapat catatan dari sebelah kiri. Semayang tidak, arak selalu. Laki-laki pakai subang. Laki-laki puaskan nafsu sama laki-laki. Homoseks, perempuan memuaskan nafsu sama perempuan, lesbian. Maka akhirnya dapat catatan dari sebelah kiri. Ini pilihanmu dalam hidupmu. Neraka bagimu, pilihanmu sendiri. Allah cerita siap-siap. Supaya kita tahu apa yang kita mahu. Supaya kita tahu apa yang perlu kita buat. Saya sebut dua benda. Supaya kita tahu apa yang kita mahu. Mahu ni bahaya. Saya mahu ini. Macam-macam kita mahu. Tapi saya tambah. Agar kita tahu apa yang kita perlu buat. Dari yang mahu itu, kita pilih yang perlu. Macam-macam kita mahu. Rojak mambo, laksa mambo, kuih tiaw kari pap. Wine, liquor, macam-macam kita mahu. Ikut hati, mati. Kata orang-orang dulu. Ikut rasa, binasa. Ini ikut hati, ikut rasa. Apa yang I mahu. Isteri orang pun kita mahu. Saya mahu wanita itu. Jatuh isteri orang. Pedulikan isteri orang ataupun tidak. Saya mahu. Kalau mahu ini, hancur, binasa kita. Tapi tambah dengan apa yang perlu. Perlu mengikut kaca mata syariat. Selamat, insyaAllah. Jadi itulah dua kategori yang telah kita bicarakan. Iaitu golongan kanan, selamat. Golongan kiri, sesat dan binasa. Ayat 10 Allah ceritakan tentang golongan yang ketiga. والسابقون السابقون. Ini bahasa jarang kita bertemu dalam Al-Quran bahasa ini. السابقون, السابقون, سابقون dua kali. سابقون dua kali. Jika anda buku Dr. Daniel tentang kecemerlangan mengikut Quran, bab penutup, inilah ayat yang difokuskan. Orang yang paling cemerlang, selepas kita bincang bab cemerlang, bilang gemilang dengan ciri-cirinya, dan penutup buku saya mengatakan di sisi Allah, orang yang paling cemerlang Allah sebut sebagai as-sabiqun as-sabiqun. Sabiqun dalam bahasa Arab ni dia segera, segera. As-sabiq, jika orang lumba lari, dia nak potong kawan dia. Dia nak segera. Nak segera tu nak lagi laju. Nak mengatasi lawan dia. Itu sabit. Dia nak berlumba, dia nak bersaing. Dan dia nak potong orang lain. Itu sabit pun. Ini persaingan yang positif. Dia nak bersaing. I'll challenge you. And I'll beat you. Itu bahasa umum, maksud umum tentang sabiqun. I challenge you and I'm going to beat you. Itu orang yang nak bersaing dan aku akan kalahkan kamu. Dalam agama, dia bermaksud orang nak segera. Dia nak ke depan dalam hal kebaikan. Ini persaingan yang bagus. Bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan riak, bukan sombong. Tapi dia berebut nak buat baik. Dan bahasa berebut bersegera ini bahasa Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, surah Ali Imran. Bersegeralah kamu. Arahan perintah Allah. Wasari'u daripada kalimat sara'ah. Sara'ah segera, laju. Bersegeralah kamu meminta keampunan ilahi, jangan tunggu, jangan tangguh. Bersegera. Jangan tunggu raya tahun depan baru nak minta maaf. Jangan. Bersegera. Jangan tunggu pencen nak bertobat. Jangan. Wasari'u. Bersegera. melahirkan as-sabiqun. Perintah itu jika dihayati melahirkan pribadi as-sabiqun, as-sabiqun, orang yang seterus saja, ke depan saja dalam hal kebaikan, bukan dalam hal maksiat. Ada satu golongan dalam hal maksiat, dia di depan. Ronggeng dia depan. Konsert lawa dia depan. Beli tiket nombor satu. Dapat hadiah pula. Sebab dia orang pertama beratur nak tengok konsert. Golongan ini berbeza. Maka itulah orang yang berjaya. Segera. Kalau kita betul-betul faham dan menghayati, kita jadi orang yang kita kata tak suka tangguh-tangguh benda baik. Apatah lagi meninggalkan benda baik untuk kita qada kemudian. Tak lahir peribadi itu. Sebahagian masyarakat kita ini, dia jadi bukan as-sabiqun as-sabiqun yang bersegera. Bersegera. Tak. Dia suka tangguh dan qada. Hari ini kita melahirkan sebahagian masyarakat yang suka menangguhkan amal dan qada. Oh, saya kenduri lah. Anak saya kenduri. Tak solat? Tidak, saya qada. Oh, saya ada mesyuarat tergempa. Tak solat? Tak solat, saya qada. Qada tak habis-habis. Tanpa alasan syar'i, tanpa alasan yang diizinkan. Yang Allah mahu bukan itu. Bukannya menangguhkan dan qada. Yang Allah mahu, as-sabiqun, as-sabiqun. Bersegera. Sentiasa nak ke depan. Dua kali Allah sebut sabiqun. As-sabiqun, as-sabiqun. Melahirkan beberapa tafsiran. Antara ulama mengatakan, orang yang paling dahulu beriman, mereka paling dahulu masuk syurga. Paling dahulu beriman, paling dahulu masuk syurga. Tapi secara umumnya ulama tafsir mengatakan sebagai golongan yang sentiasa bersegera melakukan perintah ilahi. Saya lebih cenderung dengan tafsiran itu. Maka di akhirat mereka paling ke depan memasuki syurga. Tak mesti paling dahulu beriman. Tak mesti ada mu'alaf yang baru perlu Islam. Ada mu'alaf yang baru perlu Islam. Tapi lagi baik pada Islam bakar yang lebih awal beriman. Yang lebih awal beriman itu ketua bagian karian. Yang mu'alaf ini ketua bagian amal soleh dan kebajikan. Beza. Jadi tafsiran yang lebih saya terima ialah orang yang bersegera melaksanakan perintah ilahi dengan ikhlas, pastinya di akhirat paling awal masuki syurga, insyaAllah. Maka ulama tafsir memperincikan mereka itu sebagai contohnya as-siddiqin berdasarkan ayat. Orang yang benar seperti Abu Bakar as-siddiq. Syuhada yang berjuang mati syahid. Salihin, sentiasa mengutamakan amal soleh. Itu nama-nama gelaran bagi mereka. Salihin. Mereka ini, ya Allah, salihin, kata malaikat. Silakan mereka ke syurga. Ya Allah, mereka ini syuhada, berjuang, mati syahid. Silakan ke syurga. Ya Allah, mereka ini sentiasa membenarkan kalamu, walaupun kalamu dicabar, diejek. Mereka siddiqin, silakan masuk syurga. Ini pula, ya Allah, fasiqin. Ha, ke neraka. Ini bukan salihin, fasiqin, puak-puak fasik. Dia terbalik pula. Jadi kita mengharapkan kita golongan yang bersegera melakukan amal. InsyaAllah. Jangan tunggu pencen. Jangan pegang konsep tangguh dan qada. Jangan tunggu tua. Jangan tunggu besok. Apa yang boleh kita lakukan hari ini, sekarang, selesaikan hari ini dan sekarang atas nama kebajikan dan kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Terus kita masuk ke ayat 11. Ulaikal muqarrabun. Itulah orang yang didekatkan kepada Allah. maka itulah tiga golongan. Golongan yang paling istimewa siapa dia? Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Golongan paling tinggi di sisi Ar-Rahman. As-sabiqun as-sabiqun. Nombor dua, ashabul maimanah. Golongan yang kedua, yang juga baik, tapi duduk di nombor dua. Mereka golongan kanan. Jadi di sisi Allah yang selamat cuma dua. Golongan kanan dan yang paling istimewa, golongan yang bersegera. As-sabiqun as-sabiqun. Terus kita masuk ke ayat 12. Fi jannatin na'im, mereka berada dalam syurga. Sulatum minal awwalin, majoritinya, majoriti orang istimewa ini golongan yang awal. Wa qalilum minal akhirin, sedikit, bukan tak ada, sedikit, qalil, yang kemudian. Sehingga Imam Al-Hasan berkata, kita dah terlambat. Kita ni termasuk golongan kemudian dah. Jadi ada mungkin sabiqun nasabiqun, yang muqarrabun tu masih ada, ada peluang. Sikit, kita dah terlambat. Peluang untuk sabiqun nasabiqun dah boleh kata tertutup. Sebab kita bukan golongan yang awal, yang teruji dengan dahsyat dan berjaya memikul ujian. Kita golongan yang dah lara di ujung. Dan jika ada yang hebat, taklah sehebat mana. Hari ini jumpa orang hebat. Hebat dia, hebat. Hebat macam mana tu? Semayang tak tinggal, cuma subuh pun tak bagus. Oh, hebatlah tu. Hebat. Tapi tinggal juga, tinggal. Tapi banding dengan dia, tak semayang langsung. I kira alright lah. I tinggal semua baru pada muka you. Allah nak gempak kita. Oh, dia ni okey juga lah. InsyaAllah dia tak mau lara-lara. Cuma si selalalah pergi kasino, kenalah wines, sebotol. Itu pun setahun sekali saja. Setahun sekali. Itu kira bagus lah tu. Kononnya. Jadi kita di dunia yang macam itu sekarang. Yang bagus itu pun alhamdulillah bagus. Tapi kualitinya taklah tinggi mana. Jika kita kata kelas A ada 50 orang, kita mungkin nombor 50 lah kot. Kelas A you, Masya Allah, perasa nombor apa? Nombor 50, Allah. Pasal apa? Duduk ke belakang sangat? Jangan fikir ke belakang A, yang penting A. Ha, itu, yang penting A. Yang nombor 1 di kelas A, ha, bukan kita lah. Itu kata Imam Al-Hasan dalam tafsirannya. Tapi ini akan kita perincikan insya-Allah pada minggu hadapan. Kita nak perincikan mengapa Allah mengatakan golongan yang istimewa ini, yang Allah sayang ini, as-sabiqun as-sabiqun ini, Allah kata majoriti orang dahulu, sikit sangat orang sekarang. Mengapa? Kita nak perincikan pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan pada petang ini mendatangkan banyak kebaikan kepada kita. Allah peringatkan kita tentang hari yang tidak ada keraguan tentangnya, tentang hari yang pasti berlaku, yaitu hari waqi'ah. Dan hari waqi'ah adalah hari kiamat sebenarnya. Dan Allah mengatakan bahawa di sana ada manusia yang dihinakan, mereka menjadi rendah walaupun di dunia mereka dianggap tinggi, dan ada yang sebaliknya. Kita mengharapkan di dunia hari ini kita jangan terpedaya dengan dunia. Kita hidup di dunia, itu benar, tapi jangan terpedaya dengannya, itu saja. Bagaimana kita menjaga diri agar tidak terpedaya? Kita sebutkan tadi, kenalilah jalan kita. Kenalilah jalan yang kita pilih. Dan pilihlah jalan yang Allah redai. Dan jalan itu ialah siratum mustaqim. Jalan lurus. berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan berjalanlah di atas jalan itu secara yang betul. Maka untuk berjalan secara yang betul, kita perlukan peraturan hidup yang betul. Maka kita perlukan din, kita perlukan risalah Islam yang lengkap lagi sempurna. Maka dengan jalan yang betul dan cara hidup yang betul, kita harapkan kita ditinggikan di sana insya-Allah. Dan kita juga pada petang ini mengenali tiga golongan yang akan wujud di hari kiamat. Pertama, golongan kanan, ahli syurga. Keduanya, golongan kiri, ahli neraka. Dan ketiganya, golongan ahli syurga yang paling ke depan, yang paling tinggi kualitinya di sisi Allah, kelas pertama, peringkat tertinggi. Mereka lah as-sabiqun as-sabiqun. Dan golongan ini, majoritinya golongan yang awal, sedikit datang kemudian. Doa kepada Ilahi supaya kita termasuk dalam golongan yang disukai Allah yang telah kita sebutkan tadi. Dia amat mencabar, dipenuhi cabaran dan tribulasi. Kita harapkan kita berjaya menghadapi kesemua-semuanya sehingga akhirnya kita mendapat keredaan Ilahi. InsyaAllah. Jadi terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, dan juga pada anda yang sedang mendengar kelas tafsir ini melalui streaming di internet. Juga saya harapkan anda mendapat kebaikan daripada penyampaian pada petang ini yang kita adakan di Batu Uban, Kompleks Belia, Batu Uban, Pulau Pinang, Malaysia. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada minggu hadapan, saya difahamkan ada satu rombongan akan ziarah Pulau Pinang dan akan menziarahi kita. Jika tak ada apa-apa halangan, insyaAllah mereka lebih kurang 40 orang akan memenuhi surau kita. Saya maklumkan agar yang hadir di surau ini tak terkejut dengan rombongan ini yang jumlahnya 40 orang lebih kurang. Mereka daripada Ma'had Tahfiz Pahang, bertempat di Kuantan. Ma'had Tahfiz ini di Kuantan. Jadi mereka datang dari Pahang, ziarahi Pulau Pinang, dan pengarah mereka, orang kanan mereka, meminta izin untuk mereka ziarahi kelas kita. Dan saya merasakan tak ada masalah, ia satu penghormatan bagi saya yang kerdil, satu penghormatan juga bagi anda yang hadir di kelas ini, sebab orang-orang yang hafaz Quran dari Kuantan, atas galakan dari orang besar mereka, meminta agar mereka menziarahi kelas kita mendengar sampai habis. InsyaAllah, kalau tak ada apa-apa halangan, mereka akan datang pada minggu hadapan, insyaAllah. Nampaknya orang jauh pula yang akan mengisikan kelas tafsir kita, insyaAllah. Jadi itu pada minggu hadapan. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum. InsyaAllah sudah lama agaknya saya sudah tinggalkan perbincangan pembahasan usul Ashrin Al-Banna ini. Dan saya diminta untuk rumuskan semula apa yang telah saya bicarakan selama ini. Sebab mungkin yang sudah merasakan lupa apa yang doktor sampaikan sebelum ini berkaitan dengan usul 20. Ada 20 usul yang penting untuk kita fahami demi untuk kita beramal dan demi untuk kita meledakkan dakwah di penjuru kita masing-masing. Bila kita beramal, kefahaman kita kena betul. Jika tak betul, amal kita mungkin tak betul disebabkan kefahaman tidak betul. Demikian juga bila kita berdakwah, kadang-kadang dakwah kita itu dakwah yang songsang, dakwah yang terbabas disebabkan kefahaman kita terbabas pada awalnya. Maka usul ini merupakan suatu rumusan dari kajian Quran dan Sunnah. Dan Imam Hasan Al-Banna Al-Syahid, Imam Hasan Al-Banna daripada Mesir yang telah pun meninggal dunia sekian lama, telah menulis beberapa buah buku. Antara buku beliau yang bagus untuk kita kaji, amati dan hayati ialah Usul 20. Kajian Quran dan Sunnah melahirkan 20 usul ini. Dan 20 usul ini bagi saya perlu sangat umat hari ini fahami. Kalau kita memahaminya, insya-Allah kita memahami benda-benda besar tentang agama kita. Dan bila kita fahami benda-benda besar ini, kita akan mampu menilai isu yang berlaku, di mana saja ia berlaku, secara yang betul. InsyaAllah. Usul yang pertama yang telah kita bincangkan beberapa bulan yang lepas ialah prinsip yang berkaitan dengan Islam. What is Islam? Itu pertanyaan yang dijawab oleh usul yang pertama ini. Apa itu Islam? Sebab kita tak nak menjadi seperti orang buta yang cuba hendak mengenali gajah. Si buta yang memegang kaki gajah mengatakan gajah itu seperti tiang elektrik. Yang memegang badan gajah mengatakan ia seperti tembok. Pandangan mereka tak betul. Sebab gajah bukan seperti tembok, bukan seperti tiang elektrik. Gajah seperti gajah. Yang lengkap dan sempurna. Tapi disebabkan mereka buta, mereka masih lagi memegang gajah. Seperti orang Islam, dia penganut Islam, tetapi gambaran tentang Islam tidak jelas. Malah kadangkala salah. Maka kita perlu menjawab soalan besar hari ini. What is Islam? Islam tu apa dia? Apa benda Islam ni? Maka usul yang pertama menjawab pertanyaan itu. Kata Al-Banna, Islam sistem hidup yang lengkap. Lengkap. Anda nak bercakap tentang apa? Tentang ekonomi, dah ada. Tentang kerukunan rumah tangga, rumah tangga intim, rumah tanggaku, syurgaku, baiti jannati, dah ada. Pendidikan anak-anak, dah ada. Sains teknologi, dah ada. Politik dan siasah, dah ada. Dakwah, dah ada. Ketenteraan ada, jihad ada, keilmuan ada. Apa lagi yang ada nak soal? Bagaimana Islam melihat tentang kes swine flu? Apa pandangan Islam tentang kes demam sesama babi yang hari ini kita sebutkan sebagai jangkitan influenza A, H1N1? Islam beri tak pandangan? Boleh beri tak pandangan tentang ini? Boleh? Islam mengatakan pada asalnya babi khinzir diharamkan. Dan kemudian jika dikaitkan dengan penemuan sains, memang sains hari ini mengatakan babi membawa pelbagai penyakit. Dan babi mempunyai satu kuasa. Kuasa di kerongkongnya yang boleh mengubah semua virus, menukar virus itu menjadi virus yang pada awalnya tidak menyerang manusia, tapi diubah. Menjadikan virus itu menyerang manusia, membunuh manusia. Maka virus dari burung pergi ke babi, dia ubah, pergi pada manusia. Virus daripada manusia pergi pada babi, dia ubah, pergi pula ke burung. Kacau bilau dunia ini disebabkan babi berfungsi seperti itu. Islam boleh berbicara? Boleh. Dan begitulah seterusnya. Itu usul yang pertama. Dan sudah pastinya kemuncak kepada Islam ialah akidah yang benar dan ibadah yang soleh. Islam sistemnya lengkap, tapi tunjangnya ialah akidah yang benar dan ibadah yang sahih. Tunjangnya iman dan amal soleh. Itu usul yang pertama. Kemudian kita pergi pada usul yang kedua. Selepas kita faham Islam lengkap, datang pertanyaan yang kedua. Apa sumber utama Islam? Kita kenal agama dari sumber. Sumber itu penting. Bagi Kristian, mereka berpegang pada Bible. Pertanyaan kita, Bible itu asli ke? Itu pertanyaan. Agama Buddha, penganutnya percaya pada apa yang Buddha bawa, yang mereka namakan sebagai Tripitaka ataupun the Three Baskets. Itu seperti yang Buddha ajar yang asal ke? Itu pertanyaan. Memandangkan ia ditulis hanya 3-4 abad selepas Buddha meninggal dunia. Seperti yang ori kah? Maka Islam mementingkan yang ori. Agama tidak boleh ditegakkan berdasarkan pandangan manusia semata-mata. Saya merasakan bahawa sembahyang kita pada hari ini cukup dengan niat. Sebab innamal a'malu binniat. Tidak perlu pada rukun fi'li, rukun qawli, cukup dengan niat sahaja. Rukun qalbi sudah mencukupi. Sesat ai. Islam ditegakkan berdasarkan pandangan manusia, tokoh-tokoh. Islam tidak boleh tertegak seperti itu. Dia perlukan satu sumber yang asli, mantap, sahih, autentik, benar. Maka ia bernama Al-Quran. Justru itu usul yang kedua. Al-Quran itu pojokan yang pertama, dan As-Sunnah yang suci pojokan yang kedua, adalah sumber untuk mengetahui hukum hakam Islam. Dua ini asas. Ijma', kias, dia datang di bawah naungan Quran dan Sunnah, bukan terpisah. Bukan Quran, Sunnah, kemudian ijma', kias. Ijma', kias seolah-olahnya tersendiri. Tidak. Ijma' lahir dari Quran dan Sunnah. Kias pun lahir dari Quran dan Sunnah, bukan tersendiri. Tapi Quran dan Sunnah tersendiri. Quran satu sumber, Nabi memberikan penerangan tafsiran sumber yang kedua. Kedua-duanya diakhirah. Sebab itu Quran menekankan tentang dua benda, tanzil dan tabyin. Tanzil, Quran diturunkan, Allah turunkan berbentuk ori. Nak faham, kena tabyin, terangkan. Nabi sebagai penerang. Sebab itu kita sebutkan Quran dan Sunnah berdasarkan Quran. Quran dan Sunnah sebagai asas berdasarkan Quran. Pojokan nombor satu. Cuma yang sering saya peringatkan hari ini ialah Quran jangan hanya kita gunakan untuk mengaji. Itu saja. Jika Quran kita gunakan hanya untuk mengaji, ambil berkat, dibaca ketika orang nak meninggal dunia, digunakan untuk menghantar orang pergi ke Mekah, digunakan untuk bab kenduri kenara kesyukuran, dibaca ketika anak kembung perut pukul 8 malam, maka kena. Quran diturunkan untuk difahami, dilaksanakan. Dia perlu difahami, kemudian dihayati. Dan saya peringatkan di sini tentang satu hal penting, bahawa Quran ini teks, perlu dipahami dengan konteks yang betul. Bila kita baca Quran Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin, kita baca teks. Nak fahamnya kena kait dengan konteks. Ini berkaitan dengan ilmu memahami Al-Quran. Sebab itu saya telah sebutkan nama sebuah kitab. Kitab karangan Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, seorang tokoh Al-Azhar sebelum ini, telah mengarang sebuah buku dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, Jakim telah terbitkan dalam bahasa Malaysia kita. Tajuk bukunya, Hadis-hadis Israiliyat dan Hadis-hadis Palsu dalam Kitab-kitab Tafsir. Dalam Kitab-kitab Tafsir ada hadis palsu dan hadis Israiliyat yang kadangkala dijadikan modal oleh sebahagian ustaz kita untuk mentafsir Al-Quran. Maka Al-Quran yang suci jadi kotor disebabkan tafsiran yang kotor menggunakan hadis-hadis palsu dan Israiliyat. Alhamdulillah, Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah menarik perhatian kita terhadap tafsiran yang kotor ini. Yang hadis-hadis yang kotor itu ada dalam sebahagian kitab tafsir. Dalam kitab tafsir yang digunakan ada terdapat hadis-hadis ini. Maka menjadikan tafsiran Quran kotor, bukan kerana Quran itu kotor, disebabkan cara tafsir itu tak betul. Metodologinya salah. Justru saya sering berpesan kepada kita, bila belajar Quran yang ori, metodologinya kena bersih. Cara tafsir kena bersih. Ustaz kena lebih berhati-hati ini. Sebab itu saya pernah ceritakan pada anda, ada seorang pelajar sains di Malaysia, tak perlu saya perincikan di mana. Dia email kepada saya bertanyakan tentang apa yang ustaznya baru ajar di masjid, yang baru dia dengar. Ustaznya mengajar tafsir Quran dan dia sebagai pelajar sains yang kritikal sudah celaru mindanya. Disebabkan dia katakan dalam email itu kepada saya, Dr. Daniel, ustaz saya yang baru tafsir Quran mengatakan umur bumi ini 7,000 tahun dan bumi kita berada di hujung tanduk lembu. Ustaz itu di Malaysia mengajar tahun 2009, email pun datang 2009. Dan untunglah pelajar ini pelajar sains yang otaknya kritikal. Dia tak mudah terima. Apa ustaz ajar pun dia terima secara kritikal. Jika dia rasakan ini pelik, melahirkan was-was, dia tak terima. Walaupun yang bercakap itu ustaz, orang hebat agama. Dia email pada saya yang kerdil dan saya menjawab berdasarkan bukan otak saya, berdasarkan kitab yang saya sebutkan tadi. Kata alhamdulillah, ada jawapan. Bukan saya pandai, tapi sempat mentelaah kitab itu. Dan Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syabah mengatakan, pendapat yang mengatakan umur bumi 7,000 tahun dan bumi berada di hujung tanduk lembu, hadis Israiliyat lagi palsu. Kita lihat ayat Quran digunakan dan digunakan untuk melahirkan kecelaruan. Padahal Quran bukan itu tujuannya. Jadi celaru sebab pengajar agama celaru ilmunya. Minta maaf. Nah, itu kita bincang masa usul kedua. Jadi belajar Quran cara betul. InsyaAllah. Sebetul kitab-kitab yang kita gunakan di sini, kitab tafsir Quran yang azim oleh Imam Ibn Kathir, itu bahan rujukan utama kita di sini. Sebab kitab itu sudah mengetepikan hadis-hadis Israiliyat dan hadis-hadis yang lain semuanya, dia sudah ada analisis. InsyaAllah. Tafsir Ibn Kathir. Dan saya kaitkan dengan tafsir modern yang lebih kritikal. Supaya apa yang kita bincang, suatu yang jernih. InsyaAllah. Itu sumber pertama kita. Penting sangat. Penting sangat kita fahami sumber nomor satu di tahap nomor satu. InsyaAllah. Kemudian sumber nomor dua, sunnah. Sunnah lagi perlu kita kritikal. Sebab sunnah itu sendiri sudah ada kategori-kategori yang berbeza. Adanya mutawatir, itu begitu kuat. Tak ada keraguan tentangnya. Tapi ada yang dhaif. Ada yang palsu. Yang palsu, mesti kita buang. Tak ada tolak ansur tentangnya. Umur bumi 7,000 tahun, tak ada tolak ansur tentangnya. Bumi berada di hujung tanduk lembu, buang. Buang terus-terus. Tentang kelebihan puasa di musim Rejab, banyaknya palsu. Tentang kelebihan bubur Asyura, buang tong sampah, buang tong sampah. Bukan hadis Nabi, palsu belaka. Jadi sunnah tak cukup kita berkata, para pelajar sekalian, ini hadis Nabi, jangan tolak. Jangan kata demikian. Pelajar kena tanya, ustaz, hadis Nabi tarah macam mana tu? Bukhari ke Muslim? Yang tu saya tak tahu. Tak tahu jangan cerita. Kena bagi tahu dulu datang sumber dari mana. Paling kurang rujukan saya ini dia. Rujukan kena ada. Terutama jika bercakap tentang sunnah. InsyaAllah. Jadi itu usul yang kedua. Alhamdulillah, nampak laju petang ni. Terus kita masuk pada usul yang ketiga. Ini pulang kaji, pulang kaji sahaja. Terutama bagi mereka yang baru mendengar streaming, kalau saya masuk terus ke usul yang kesungkin ketinggalan sedikit. Jadi saya nak kena ambil daripada awal. Saya ingat elok saya rumuskan sedikit. Bagus juga untuk saya, peringatan untuk saya dan peringatan untuk kita semua, insyaAllah. Terus kita masuk ke prinsip yang ketiga. Iman yang benar, ibadah yang sah, mujahadah. Terdapat nur dan kemanisan yang Allah campakkan pada hamba-Nya. Nomor satu, iman yang benar itu kena jaga. Iman yang benar mestilah iman berdasarkan dua sumber tadi. Dia berkait. Kepercayaan kita, keyakinan kita mesti sumbernya sahih. Sumber yang sahih telah kita sebutkan tadi, Quran dan Sunnah. Jika tidak, iman kita bercelaru. Iman kita tidak betul. Bagaimana kita percaya pada Allah? Kita percaya pada Allah dengan kemarahan. Mengapa dia biarkan manusia ini merana dengan kemarahan? Sebab kita silap faham takdir. Kita salah faham tentang takdir. Kita mengatakan Allah paksa kita jadi orang jahat. Pernah berlaku di era Umar Al-Khattab. Era Umar Al-Khattab radhiyallahu an, seorang mencuri. Rujukan saya ialah Al-Aqidah Al-Islamiyah karangan Said Salih. Sebuah buku akidah tauhid yang saya anggap cukup cantik sebab dia kaitkan ilmu asas dengan semasa. Dia jadi jambatan antara nas yang asas tapi nak kita faham dalam bahasa hari ini. Itu kelebihan Al-Aqidah Al-Islamiyah karangan Said Sabiq dalam bahasa Malaysia sudah ada. Dalam kitab itu diceritakan dalam bab qada dan qadar tentang seorang lelaki mencuri di era Umar Al-Khattab. Dia ditangkap. Kemudian Umar nak menghukumnya. Dikenal pasti memang sah dia mencuri, hukum Islam potong tangan. Tapi lelaki itu berkata, "Ya Umar, sebenarnya saya mencuri kerana Allah telah takdirkan saya mencuri." Oh, cantik bahasa dia. Saya mencuri ini bukan salah saya. Allah dah tulis di Lauhul Mahfuz. Allah tulis saya hari ini kena mencuri. Jadi saya sedang melaksanakan catatan Allah. Ambil guna nama Allah, cantik sungguh. Umar kata, jika demikian, aku nak hukum kamu dengan dua hukuman. Satu potong tangan, satu sepak belakang, 30 sebatan. Ya Umar, kenapa lagi teruk? Dia rasakan dia cakap macam itu, cakap pandai begitu, loyal buruk begitu. Terlepaslah sebab semua salah Tuhan. Ini bukan salah hamba, salah Tuhan. Dia tulis saya mencuri. Ingat terlepas, rupanya lagi teruk hukuman. Potong tangan kena, sebat belakang 30 sebatan. Mengapa lagi teruk ya Umar? Lagi teruk disebabkan pertama, aku potong tangan sebab sah kamu mencuri. Yang kedua, aku sebab kamu berbohong atas nama Allah. Kamu berbohong atas nama Allah. Bila kamu mengatakan aku mencuri sebab Allah telah tetapkan aku mencuri sebab semua tercatat di Lauhul Mahfuz, kalimat itu berbohong atas nama Allah. Allah bukan begitu. Qadar bukan begitu. Nampak? Sebab itu kadang kalau orang beriman, iman itu kepercayaannya itu salah. Itu yang kita sebutkan iman yang sah. Keyakinan kita pada agama ini kena betul. Rukun iman itu kena disyarah, kena difahami dengan betul. Kita lihat orang betul tentang iman ni macam mana. Kita bincang qada dan qadar. Baik, ini isu yang menarik. Umar nak pergi ke Syam satu ketika. Dalam buku yang sama, menceritakan riwayat ini yang sahih. Umar nak pergi menziarahi Syam, Syria ketika dahulu. Mendapat tahu Ta'un menyerang. Dia beritahu, "Ya Amirul Mukminin, Ta'un menyerang Syam." Umar berkata, "Jika demikian, saya tak jadi pergi. Jika demikian, saya tak jadi ziarahi Syam, tak jadi pergi." Sahabat Nabi lagi seorang, Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu an. Nama-nama ini saya sebut, harapannya anda ingat. Abu Ubaidah Ibn Jarrah berkata, "Ya Amirul Mu'minin, mengapa tak jadi pergi? Tak yakin dengan qada dan qadar ke?" Satu tempat. Umar berkata, "Aku tinggalkan satu takdir. Aku memilih takdir yang lain." Masya Allah. Sahabat setuju. Aku tinggalkan satu takdir. Aku pilih takdir yang lain. Itulah qada dan qadar. Maksudnya, Allah tetapkan segala-galanya. Betul. Jangan pertikaikan itu. Allah tetapkan segala-galanya, termasuk Allah juga menetapkan kita boleh buat pilihan. Anda faham itu? Allah tetapkan segala-galanya. Itu dasar. Dan Allah juga tetapkan kita boleh buat pilihan. Allah izinkan. Bukan sebab kita hebat. Saya nak buat pilihan. Apa Allah kata saya tak peduli. Bukan begitu. Allah juga tetapkan. Mu manusia, wahadainan najdain, kami tunjukkan pada mereka dua jalan, sila pilih. Allah tetapkan kita boleh buat pilihan. Maka Umar memahami begitu. Saya tinggalkan satu takdir, saya pilih takdir yang lain. Mengapa pergi cari penyakit? Sedangkan saya boleh pilih jalan untuk tidak mendekati penyakit. Macam sekarang jadi wabak. Wabak influenza A, H1N1. Oh, saya nak pergi Mexico. Tempat sedang meledaknya. Dia katakan ini tempat wabak ini menyerang dengan dahsyatnya berbanding negara yang lain. Saya nak pergi Mexico. InsyaAllah, saya pasti pergi sebab qada dan kadar Allah telah Allah tetapkan. Saya akan pergi. Jika Allah takdirkan tak kena penyakit, tak kena. Perlu masuk saya, tak ada apa-apa. Saya senyum saja. Tapi, seeloknya saya akan pergi. Pilih takdir lebih selamat. Ya, betul. Pergi tak kena penyakit. Ya, tidak mustahil berlaku. Kita pergi tak kena penyakit. Tak mustahil. Tapi risiko kena penyakit lebih tinggi. Pilih yang risiko rendah. Tinggal satu takdir, pilih takdir yang lain. Itulah qada dan qadar. Semuanya Allah tetapkan, izinkan. Semua daripada Allah. Itu cara dasarnya. Ini yang kita nak kaitkan dengan prinsip yang ketiga. Iman tu kena betul. Ibadah pun kena betul. Jangan puasa Rejab. Mengapa you puasa Rejab? Sebab ada riwayat mengatakan jika saya berpuasa Rejab, sunat Rejab, dapat pahala seperti saya berpuasa 1,000 tahun. Ada orang sebarkan itu di internet. Saya jika berpuasa sunat Rejab, saya dapat pahala seperti berpuasa 1,000 tahun. Oh, dia pun berpuasa atas dasar itu. Aku dapat pahala macam berpuasa 1,000 tahun. Hang tengok, bukan senang dapat pahala. Ini aku puasa sehari sunat Rejab macam aku puasa 1,000 tahun. Punya banyak pahala. Kita berkata, berpandu hadis sahih, orang yang berpuasa 1 bulan penuh musim Ramadan tambah 6 hari Syawal, Nabi kata seperti berpuasa 1 tahun. Puasa 1 bulan Ramadan tambah 6 Syawal seperti berpuasa 1 tahun. Dia puasa 1 hari sunat Rejab macam berpuasa 1,000 tahun. Nampak sangat celaru kefahaman. Kita tak hendak beramal berdasarkan nas yang tak betul. Jadi bid'ah. Jadi bid'ah. Bukan ibadah, bid'ah. Itu yang kedua. Dan kemudian kena ada mujahadah. Lawan nafsu. Tak cukup sekadar sebut tentang iman, ibadah. Kena jaga satu penghalang. Penghalang itu bukan di luar. Bukan ada di Mexico. Bukan ada di Amerika. Dalam diri kita sendiri. Awal nafsu. Jangan lupa musuh itu. Musuh itu tak ada di luar. Tak ada di Amerika. Tak ada. Tak ada di Eropah. Ada kat mana? Dalam dirimu sendiri. Namanya hawa nafsu. Lawan dia dulu. Bagaimana melawannya? Mujahadah. Bila ini ada, insyaAllah kita selamat. Dan sebagai penutup pada prinsip yang ketiga, Al-Banna peringatkan. Ilham, lintasan hati, kasyaf, mimpi bukan hujah bagi syarak. Ilham, oh saya dapat ilham, bagus. Tapi ilham tu jika bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan syarak, hendaklah dibuang. Ataupun mimpi, oh semalam saya mimpi Rasulullah, bagus. Dan Rasulullah beritahu pada saya dalam mimpi semalam bahawa saya tak wajib sembahyang lagi sebab makam saya sudah tinggi. Nabi bagi tahu dalam mimpi semalam saya tak wajib sembahyang lagi. Cukup sekadar saya makan kenduri saya. Cukup makan kenduri. Sembahyang tak wajib lagi bagi saya. Bagi anda semua kena sembahyang. Saya lain, saya lain. Khusus Nabi pada saya dalam mimpi. Mimpi itu buang. Ataupun ada orang tasawuf mengatakan, Tok Guru kami ni kasyaf. Apa maksud kasyaf? Nampak alam baik. Dan satu ketika dia pergi ke Madinah, dia ziarahi makam Nabi. Nabi bercakap dengannya. Nabi berkata, Assalamualaikum ya Syekh Rejab. Aku nak beritahu padamu tarikatmu, tarikat yang paling agung di dunia sekarang. Beritahu pada anak muridmu, semua tokoh tasawuf, beritahu pada mereka daripada sekarang, mereka tak perlu lagi mengikut syariat yang aku bawa dahulu. Ini hanya untuk tarikatmu, nama tarikat Rajabiyah. Tak boleh pakai. Saya teringat minggu lepas, kita benar. Seorang datang bertemu saya, beritahu saudaranya dimasuki jin. Jin ni baru peluk Islam, peluk kafir. Tapi selepas kena dakwah, bertubi-tubi, terus dia mengucap dua kalimah syahadah. Terus dia masuk ke dalam badan budak perempuan ini. Budak perempuan ini mengaji Quran pun tak reti selama ini. Tapi selepas jin memasukinya, berdakwah sakan dia menggunakan suara jin. Dan kemudian jin beritahu, budak perempuan ini bagus. Sebab dia boleh dengar Nabi jawab salam. Dia boleh mendengar Nabi jawab salam. Dan bila dia bagi salam kat Nabi, dia boleh dengar Nabi jawab salam kepadanya. Walaupun tak dengar. Jadi mak bapa pada perempuan ini, adik beradiknya, dia dengar begitu. Pakat menangis syahadulah, alhamdulillah. Anak kita ni, masya Allah lah. Sampai Nabi pun jawab salam kat dia, dia dengar. Kita nak dengar. Istilah ni datang jumpa saya. Doktor ni macam mana ni? Saya kata ni celaru. Cerita ni cerita celaru. Cerita ni hati-hati. Sebab kita sedang bercakap dengan makhluk yang kita tak kenal. Dan makhluk ini penuh tipu daya. Hati-hati. Dia tipu daya bagi kita percaya, bagi kita syahdu. Di tengah jalan dia pusing. Cerita jin menipu makhluk bukan baru. Kitab dipenuhi cerita jin menipu makhluk. Jadi ini dia yang dah kita kaitkan dengan prinsip yang ketiga. InsyaAllah. Jadi cukuplah rumusan sekadar tiga prinsip. Minggu hadapan insyaAllah kita peringatkan lagi pada prinsip yang berikutnya sebelum kita sambung ke prinsip yang ke-9 berdasarkan kitab Usul Asyirin, Usul 20. Alhamdulillah. InsyaAllah kita masih ada masa sedikit lagi untuk dengar soalan-soalan jika ada. InsyaAllah sila kedepankan kotak soalan. InsyaAllah. Soalan lisan tak ada. Ada pakaian seragam pegawai kerajaan tertentu terdapat tulisan Arab, kalimah Allah dan Muhammad pada pangkat di atas bahu mereka. Apa pandangan doktor dari segi hukum agama? Tulisan di atas bahu bukanlah melambangkan suatu penghinaan kepada Allah dan Rasul. Bukan satu penghinaan. Pegawai kerajaan dapat pangkat tertentu, maka sebagai lambang dia pegawai, maka adalah tandanya. Mungkin macam crown lah, macam crown. Diletakkan di bahunya dan di sana ada kalimat Allah Muhammad. Dia bukan suatu yang menghinakan. InsyaAllah. Cuma berhati-hati dengannya. Jangan bawa ke tempat yang hina. Itu saja. Tak ada salahnya. Tapi jangan sampai membawa ke tempat yang hina, bawa ke tempat seperti tandas dan sebagainya. Sebab kemuliaan terhadap Islam ini kena pergi sejauh itu. Walaupun kita mengatakan Allah bawa ke tandas, bukan merendahkan darjah Allah pun. Kalau kita bawa ayat-ayat suci ataupun kalimat-kalimat itu ke tandas, bukan merendahkan darjah Nabi Muhammad pun. Mereka tetap tinggi. Ya, mereka tetap tinggi. Sebab itu kita kena beradab dengan mereka. Beradab dengan mereka bukan sekadar beradab di sudut contoh dengan Rasul, di sudut ketika baginda masih hidup. Juga beradab selepas baginda wafat. Beradab terhadap baginda, kita muliakan apa yang baginda bawa. Dan kita muliakan nama, nama mulia seperti yang kita sebutkan tadi. sehinggakan tak mau kita bawa nama-nama mulia itu ke tempat yang kotor. Itu adab. Kita bicarakan adab. Adab itu kita kena hayati. InsyaAllah. Jadi itu saja peringatan. Semoga insyaAllah kita berjaga-jaga. Namun jika boleh, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sedari kita ini banyak tempat yang kita nak pergi. Tempat yang okey tapi tak sesuai kita bawa ayat Quran. Kita pergi ke tandas. Kita nak pergi ke tandas sekali-sekala. Tapi janganlah kita bawa sesuatu yang boleh menyebabkan hukum berlaku ke atas perbuatan kita itu. Walaupun kadang-kadang secara yang tak disedari, kita harap kita lebih berhati-hati dalam hal itu. Memandangkan kadang-kadang kita membawa diri kita ke tempat yang seperti itu. Kecuali kita tak dapat dielakkan sangat. Tapi jika boleh, insyaAllah, dah biasakan membawa, orang kata, pakai cincin, dan bagi semua orang ada kalimat Allah. Bagi wanita mungkin nak pakai rantai, ada kalimat Allah dan sebagainya. Jika boleh, elakkan begitu. Benda yang kita boleh elak, kita elakkan. InsyaAllah, pakai cincin biasa dah cukup. Tak ada kalimat apa pun. Tulislah nama-nama dia mungkin Wahyu, W saja cukup. Pakai rantai, nama dia Wahuni, Wah cukup dah. Tak payah Allah, tak payah. Tak payah tunjuk warok sangat. Tak payah tunjuk warok sangat. Warok ni bawa ke hati. Tak payah tulis kat diri Allah. Pakai rantai Allah. Cincin Allah. Ambil Allah belakang. Tapi luaran saja. Itu tak payah. Warok tu bawa dari dalam. Kemudian penghayatan amal kita berdasarkan syariat. Itu sudah menampakkan lambang. Itu lambang yang penting. Masuk waktu sembahyang. Jauhi benda maksiat, itu lambang. Tanpa kita tekankan sangat dengan lambang-lambang pada cincin dan sebagainya. Itu tak ada keperluan sangat ke arah itu. InsyaAllah. Jika kita pakai, kenalah jaga adabnya. Seperti yang Islam tuntut ke atas kita. Allahumma a'lam. Doktor telah menjelaskan kepada saya berkaitan surah Al-Baqarah 174. Orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka dalam perutnya. Ya. Dua benda yang ayat ini tekankan. Pertama sekali, menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Yang keduanya, mereka menjualnya. Wayastaru nabihi tamanan qalilan, mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Dua isu di situ. Pertama sekali, Allah mengutuk, memarahi orang yang menyembunyikan kebenaran. Itu pertama. Kebenaran ini perlu kita sebarkan. Sebab itu berdakwah dalam Islam suatu yang diwajibkan. Kewajipan mungkin berubah, kadang-kala fardu ain, kadang-kala fardu kifayah, tetapi hukumnya tetap fardu. Fardu ain ataupun kifayah, hukum asalnya tetap fardu. Kewajipan Allah kenakan ke atas umat ini untuk berdakwah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Sampai ke hujung hadis, siapa melihat mungkar cegah dengan tangan, tak mampu cegah dengan mulut lisan, tak mampu cegah dengan hati. Mencegah dengan hati itu selemah-lemah iman. Artinya kita dituntut untuk berperanan, untuk menyebarkan. Dan jika boleh, jangan berhenti sekadar membenci kemungkaran dengan hati. Jika boleh, buat lebih dari itu. Itu tuntutan agama berdasarkan nas. Lantas, disebabkan itulah, maka orang yang ada ilmu, dia sembunyikan kebenaran. Mereka dikutuk oleh Allah. Ada hukum ke atas mereka. Dan antara orang yang memang menjadi contoh tentang golongan yang menyembunyikan kebenaran ialah ahli kitab yang terdahulu, Yahudi dan Nasara. Biasa Al-Quran memberikan contoh kedua kelompok ini, Yahudi dan Nasara. Yahudi, dia sembunyikan kebenaran dengan mengubah kitab. Nasara juga demikian, dengan mengubah kitab. Sehingga akhirnya dia menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Sedangkan yang asalnya Tuhan tidak ada anak, dia sembunyikan. Jangan jadi seperti mereka. Jadi apa yang kita belajar, sebarkan. Walaupun Islam izinkan kita menilai suasana, itu benar. Tapi pokoknya, akhirnya kita mencari peluang untuk sebarkan. Itu penting, cari peluang untuk sebarkan, insyaAllah. Dan ayat yang sama menceritakan tentang menjual agama dengan harga yang sedikit. Sembunyi kebenaran, kemudian kita ceritakan sesuatu yang tidak benar. Berah dengan kebenaran yang kita faham. Tujuan kita melakukannya untuk dunia yang sedikit. Kita putar belis agama untuk naik pangkat. Kebenaran agama kita buang. Kita tonjolkan yang tak benar untuk dipuji masyarakat. Bagaimana pendapat kamu tentang Islam ini? Adakah Islam ini sebenarnya undang-undangnya, hukum hakamnya masih sesuai? Sebenarnya hukum hakam Islam tak relevan lagi. Agama Islam hari ini cukup kita tekankan sekadar keimanan, akhlak, bekerja rajin. Sudah cukup. Tak payah pada peraturan yang terperinci. Bertujuan untuk mendapat pujian, sanjungan, pangkat oleh golongan tertentu. Itulah contoh orang yang sembunyikan kebenaran dan menjual agama demi harga yang sedikit. Harga yang sedikit ialah pangkat, kesenangan duniawi yang sedikit di sisi Allah. Tapi balasan azab itu besar. Manusia yang Allah ceritakan ini dalam Al-Baqarah 170 merupakan golongan yang sesat, dan mereka juga merupakan golongan yang rugi. Allahu a'lam. Apakah hukum Islam jika orang yang bertunang berdua-duaan sebelum berkahwin demi untuk berkenal-kenalan dan tujuan mereka ikhlas? Robin Hood pun ikhlas juga. Robin Hood pun ikhlas juga. Robin Hood dengan Little John, dengan Friar Tuck di Nottinghamshire Forest di London, di satu penjuru kota London. Ada satu hutan, Nottinghamshire Forest. Robin Hood bersama dengan rakan-rakannya tinggal menetap di hutan. Dan mereka ini ikhlas membantu fakir miskin. Mereka ikhlas menolong fakir miskin. Tapi dengan cara, dengan metodologi, dengan pendekatan yang tak betul. Mereka mencuri harta orang kaya. Mereka mencuri, merompak harta orang kaya. Dan ikhlas membantu fakir miskin. Kita boleh mengatakan Robin Hood seorang yang ikhlas. Tapi Islam datang untuk mengatakan jangan contohi Robin Hood. Jangan contohi Niccolo Machiavelli yang menulis buku The Prince. Isi buku itu boleh kita rumuskan dengan satu ayat. The end justifies the means. Niat membersihkan cara. Jangan ikut mereka. Islam datang dengan satu konsep yang jelas. Konsepnya disebutkan dalam ayat-ayat Quran. Antaranya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan orang yang beramal dengan hati yang ikhlas dan caranya mengikut syariat. Dua ini kena wujud serentak. Ikhlas dan cara mengikut syariat. Baru dia mendapat tiga anugerah. Pertama, pahala. Kedua, hilang ketakutan. Ketiga, hilang keduka citaan. Ketiga-tiga anugerah ini Allah berikan pada orang yang beramal. Ketika beramal, dua ciri ini wujud serentak. Pertama, keikhlasan. Ya, ikhlas wajib. Dan yang keduanya, caranya mengikut syariat. Baru selepas kita faham itu, kita balik pada soalan. Soalannya berkaitan dengan seorang yang bertunang. Berdua-duaan. Jalan, pergi ke Jabatan Pulau Pinang, berdua-duaan. Untuk ta'aruf, ta'aruf, sebut pun bahasa Arab. InsyaAllah, kita akan berta'aruf. InsyaAllah, Tun, SMS, Tun, kita akan ta'aruf di bawah Jabatan Pulau Pinang. InsyaAllah, lebih kurang pukul 10 malam. Bawa sama chicken chop, boleh kita makan. Sampai kita makan chicken chop, kita ta'aruf, ta'aruf. Tujuannya ikhlas. Belum berkahwin, kita kenal dulu. Tapi caranya tak betul. Sebab Nabi berkata, tidak berdua-duaan. Lelaki dan perempuan, melainkan syaitanlah yang ketiganya. Bahasa Nabi itu bahasa larangan. Bahasa jangan buat. Sebab kamu berdua-duaan walaupun ta'aruf, walaupun ikhlas belum kahwin, tapi syaitan yang ketiga. Syaitan dia bukan datang untuk berehat, relax. Dia ada agenda. Yang berdua-duaan ini, yang sedang bertunang ini akan dirasuk hatinya oleh syaitan sehingga agenda jahatnya terlaksana. Boleh kadang-kadang merangsang nafsu mereka, membawa pada perzinaan, itu semua tidak mustahil. Sebab itu Islam mengatakan orang yang bertunang haram berdua-duaan. Seperti hukumnya kepada orang yang tidak bertunang. Sebab orang yang bertunang sebenarnya mereka belum lagi mendapat sertifikat halal. Belum dapat sertifikat halal. Halal berdua-duaan. Sertifikat halal berdua-duaan tak dapat lagi. Sertifikat halal itu sah selepas ijab dan kabul. Selepas akad nikah. Barulah boleh naik motor berdua-duaan. Kemudian nak pergi mana-mana berdua-duaan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Masa bertunang, berdua-duaan hukumnya tetap haram. Dilarang agama. InsyaAllah. Semoga ada kebaikan di situ. Kita ambil soalan terakhir. Apa pandangan doktor bila ibu saya mengatakan sebelum saya kahwin, saya kena belajar masak, pandai masak sebab suami suka, biasa penting kita jaga perutnya bagi makanan yang sedap-sedap. Apa pendapat doktor? Bagus juga. Bagus juga isteri ni pandai masak. Masya Allah, bonus bagi anda. Bagus. Insya Allah. Tapi yang pokoknya bukan itu. Saya kata itu bagus. Malah kalau boleh kemahiran-kemahiran yang lain juga. Pandai memasak, pandai mengemas, pandai menjahit. Pandai potong janggut suami. Semua kalau boleh, boleh pergi sejauh itu minta maaf. Bagus kalau ada semua itu. Tapi itu semua bukan pokok. Sebab itu dalam Islam, bila seorang wanita dikahwini, nombor satu sekali ialah dia ya wajib menjadi hamba Allah yang baik. Sebab dia bukan hamba suami. Anda sebagai isteri tolong ingat baik-baik. Bila anda berkahwin, anda bukan hamba seorang lelaki. Bukan. Hamba bukan. Anda bukan hamba lelaki ini yang menjadikan anda isterinya. Anda bukan hambanya. Anda kekal sebagai hamba Allah sahaja. Anda kekal sebagai hamba Allah, bukan hamba lelaki ini. Maka pertama sekali, wanita sebagai isteri wajib laksanakan perintah Allah, penciptanya. Sebab itu Islam mengatakan, La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini nada saya mungkin berbeza sikit, khusus rumah tangga ini yang saya sebut. Allah, maaf, Nabi mengatakan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal yang melanggar pencipta makhluk. Jadi anda sebagai isteri tidak boleh taat pada suami. Itu yang saya tekankan tadi. Sebab anda bukan hambanya tapi hamba Allah. Maka Allah dengan perantaraan kalam Rasulullah mengatakan anda haram ikut suami. Dalam hal yang bercanggah dengan perintah Allah. Contoh, suami larang anda sembahyang. Sembahyang yang wajib maksud saya. Haram ikut suami. Walaupun dia suami. Anda keluar rumah, faham. Sebagai wanita, menutup aurat, tuntutan agama. Suami tak boleh. You sekarang isteri I, mesti ikut I. I tak suka isteri I tutup aurat pakai tudung. Nampak macam kolot sangat. Nampak kekampungan sangat. Nampak primitif sangat. You kena ikut I sebab jika you tak ikut, you no shoes. Amboi. Cakap pandai setengah suami. You derhaka pada suami. Isteri derhaka masuk neraka. Anda sebagai isteri kena kenal batas-batas ketaatan. anda kena kenal batas-batas ketaatan terhadap suami. Ada benda yang anda tak boleh tahan. Itu nombor satu. Yang anda kena ingat bila berkahwin. Yang kedua, dalam hal-hal yang tak bercanggah dengan syariat, anda taatlah cakap suami. Tapi jangan bercanggah dengan syariat. Jangan bercanggah dengan nas. Anda taat cakap suami, itu isteri yang solehah. Isteri yang bagus. InsyaAllah. Yang ketiga, anda bila taat dengan suami, bukan taat, minta maaf nak guna bahasa kasar sikit, bukan taat bodoh. Mengapa cik taat? Tak tahu. Jangan taat begitu. Anda berkata, saya taat sebab saya tahu yang ini baik. Anda taat dalam pengetahuan. You follow with understanding. You follow with understanding. Mengapa you ikut? Saya ikut sebab saya bersetuju dengannya. Artinya jika tak bersetuju, tak bersetuju saya nak bincang dengan dia. Itu wanita Islam. Itu wanita Islam. Dia tak setuju, dia nak bagi pandangan. Tapi beradab, berakhlak. Beradab, berakhlak. InsyaAllah. Tapi kalau tak bercanggah jelas baik, tak. Itu tanda wanita yang soleha. InsyaAllah. Dan yang keempatnya ialah layani suami secara yang makruf. Ya, suami juga kena buat begitu. Dia tak boleh sebelah pihak saja. Tapi sebab anda bertanya sebagai seorang wanita, saya menjawab untuk wanita. Tapi secara adilnya, sebenarnya ia tidak boleh sebelah pihak saja. Suami ada tanggungjawab yang wajib dia laksanakan. Jika dia tak laksanakan, dia juga boleh derhaka. Derhaka, derhaka terhadap perintah Allah berhubung isterinya. Dia juga boleh nusyuz sebagai suami. Itu jawapan secara adil. Tapi memandangkan saya fokus kepada wanita, maka saya nak fokus kepada wanita. Anda melayani suami di sudut kehendak-kehendaknya dalam batas-batas yang makruf. Aspek-aspek mungkin kita boleh sebutkan untuk kita faham seksnya, keperluan-keperluan kejantinaannya, wajib anda layan. Itu yang penting. Sehingga ulama mazhab mengatakan jika seorang wanita itu dia dah layan itu, tapi dia tak pandai bab-bab urusan rumah tangga. Tak apa. Tak apa. Sehingga ulama bincang sejauh itu. Seorang wanita yang dikahwini, dia daripada keluarga orang kaya, orang senang. Tapi walaupun keluarga orang senang, agama dia jaga. Belajar Quran, faham Quran, benda haram dia jauhi. Sebagai isteri, dia taat dengan suami. Dia layan kehendak suami. Secara makruf. Saya tekan, secara makruf. Secara yang baik. Dalam batas-batas syariat. Tapi memandangkan rumahnya dahulu ada orang gaji. Ada orang gaji. Maka dia tak pandai masak. Dia tak pandai memasak. Sebab ada orang gaji. Rumah masih bersih tapi orang gaji buat. Dia kahwin dengan seorang lelaki. Dia bagi tahu abang, minta maaf lah cik tak pandai bab-bab rumah tangga. Maka dalam agama mengatakan ketika itu, suami cari juga orang gaji baginya. Taklah wajib dia kena masak. Taklah wajib dia kena masak. Yang wajib yang kita sebutkan tadi. Tak wajib dia kena masak bagi setengah mazhab. Tapi kita di Malaysia, masak ni macam wajib. Punya belajar resepi sampai tak semayang pun ada. Padahal dalam agama, dia tak wajib. Lepas tu saya kata, bagus jika pandai memasak, bonus. Saya cuma kata bonus. Bonus saja. Bagus sangat. Bagus sangat. Tapi tak mesti anda pandai masak, baru boleh menjadi isteri yang baik. Tak mesti. Jadi ini pandangan cara umumnya. Jadi semoga insyaAllah, bila anda, alhamdulillah, tunaikan ketaatan yang saya sebutkan tadi, anda juga mahir memasak, mengemas, bonus bagi anda. Saya doakan anda akan bahagia insyaAllah dengan semua yang saya sebutkan tadi insyaAllah. Jadi itulah saja tuan-tuan dan puan-puan untuk petang ini insyaAllah. Kita bertemu semula pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang sempat saya bicarakan tadi mendatangkan kebaikan dan semoga dapat sama-sama kita hayati insyaAllah. Apa-apa yang baik daripada orang kelemahan saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.